وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih melimpahkan kepada kita karunia dan rahmat-Nya. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapatkan kenikmatan ataupun dalam keadaan mendapatkan musibah. Ketika mendapatkan kenikmatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillah. Pun ketika mendapatkan sesuatu yang menyempitkan beliau dan menyulitkan beliau, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan. Maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Betapa kesulitan hidup silih berganti mendatangi kita, dan memang seperti itulah keadaan seorang manusia di muka bumi ini. Dan sebagaimana yang telah pernah kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, seorang yang beruntung yaitu yang bisa mengambil pelajaran dari setiap cobaan, setiap musibah, setiap ujian yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Sudah kita ambil pelajaran bahwasanya seharusnya ketika tertimpa musibah seorang bersabar, sudah kita ketahui. Kemudian juga sudah kita ketahui pula bahwasanya seorang ketika tertimpa ujian dan musibah itu adalah karena dosanya, itu juga sudah kita ketahui. Dan mungkin pada kesempatan kali ini yang ingin kita ambil pelajaran yaitu bahwasanya setiap ujian dan cobaan itu semakin menunjukkan bahwa kepada kita bahwasanya kenikmatan dunia bukanlah suatu kenikmatan yang sempurna. Dan apabila mau dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, maka sangat kecil, sangat tidak berarti. Apabila mau dibandingkan kenikmatan dunia, itu ketika seseorang ingin mendapatkannya, dia harus berlelah-lelah, dia harus mengeluarkan tenaganya, mengerahkan pikirannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia tersebut. Ketika mendapatkannya masih dia harus menjaganya. Seorang ketika sudah sukses, ya, bukan berarti dia santai-santai, bukan. Masih dia harus menjaga bagaimana untuk mempertahankan kesuksesannya tersebut. Lelah, capek, tetap ada pada dirinya. Belum lagi kalau kehilangan kenikmatan dunia tersebut, maka betul-betul itu adalah suatu pukulan yang kemudian apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kekuatan, maka dia tidak akan mampu bertahan menghadapi cobaan ketika diambil kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ketika dia mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan dunia seperti ini masih diselingi dengan perkara-perkara yang mengurangi kenikmatan tadi. Sakit, kemudian juga rasa sedih, kemudian juga kesulitan-kesulitan, kenikmatan yang tidak sempurna. Belum lagi ketika seorang tujuannya adalah duniawi, bagaimana kira-kira keadaannya bersama dengan orang-orang yang di sekitarnya, persaingan dalam meraih jabatan, saling gontok-gontokan, menjadikan orang saling membenci satu sama lain, atau persaingan juga untuk mendapatkan pasar, mendapatkan langganan, juga sama, menjadikan orang saling membenci satu sama lain, hasad, dengki, iri. Nikmatan dunia itu yang kemudian menjadikan seorang saling buruk, yaitu hubungannya dengan manusia-manusia di sekitarnya. Bersama keluarga sekalipun, apabila ada suatu kepentingan duniawi, bisa terjadi tergesekan. Yang namanya keluarga, keluarga itu bisa disampaikan hubungan keluarga. Yang penting saya mendapatkan tanah, misalnya. Yang penting tanah ya, kenikmatan duniawi ini. Yang tanah itu semakin lama semakin mahal harganya, yang akan membuat pandangan mata seseorang terbutakan. Ini keluarga sendiri, ini adalah saudara-saudara sendiri, namun seringkali terbutakan karena kepentingan duniawi. Maka apa hubungan keluarganya awalnya dari kecil sama-sama mungkin makan sepiring berdua, sepiring bertiga terbutakan, atau bersama-sama makan, bermain bersama-sama sejak kecil. Ketika besar ada tanah warisan, ada permasalahan yaitu pembagian harta warisan dan lain sebagainya, pertikaian, kontrak-kontrakan. Inilah kenikmatan dunia, membawa kepada berbagai macam bentuk kesulitan, kesempitan, rasa sakit. Bandingkan dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan jannah, yang apabila seorang sudah mendapatkannya, kita tidak membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan di dunia ya. Jelas sakit ketika mendapatkan atau ingin mendapatkan kenikmatan akhirat, ingin mendapatkan surga, jelas membutuhkan pengorbanan. Rasulullah SAW bersabda, "Hujibat al-jannatu bil makar, wahubibatin naru bisyahawat." Sungguhnya surga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang dibenci. Untuk mendapatkan dan meraih surga harus melewati perkara-perkara yang dibenci tersebut, baru bisa masuk dalam surga. Dan neraka ditutupi dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syahwat, perkara-perkara yang diinginkan. Jadi ketika seorang mengikuti syahwatnya, ketahuilah bahwasanya itu jalan menuju neraka. Ya, kita tidak sedang membicarakan keadaan seorang ketika yang meraih surga ketika dia masih berada di dunia. Harus beramal, harus mengalahkan hawa nafsunya, harus mengalahkan syaitannya, syaitan yang menggodanya. Namun ketika di surga, tidak ada kekurangan sama sekali dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi makanannya, minumannya, seorang dapat makan dan minumnya tanpa kemudian harus buang air kecil, buang air besar. Dia dapat menikmatinya sepanjang waktu selama dia menginginkannya, beda dengan makanan dan minuman di dunia. Makan pada awalnya enak, satu suap, dua suap, jika habis satu piring mungkin sudah kenyang. Masih dihadirkan makanan yang lainnya yang tidak kalah enaknya, sudah tidak menginginkannya lagi. Tidak mungkin kemudian dia memakannya, justru bermadarat baginya apabila dia memakannya. Beda dengan di surga, apapun yang dia maukan, kapanpun dia maukan, dia dapat menikmatinya tanpa kemudian harus berpikir nanti bagaimana, nanti bagaimana. Itulah keadaan kenikmatan surga. Khamr atau khamr, minuman keras, minuman yang memabukkan. Di dunia minuman yang memabukkan. Di surga ada khamr, tapi tidak memabukkan, tidak membuat pusing. Tapi apa? Lezatnya saja yang rasa oleh penduduk jannah, dan tidak dapat dibandingkan dengan kelezatan khamr, minuman yang ada di muka bumi ini. Dan segala sesuatu kenikmatan yang ada di surga itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan di dunia, nama, cuma namanya saja yang sama. Anggur di dunia ada, anggur di akhirat ada, tapi apakah kemudian sama? Tidak, jauh, jauh, lebih sempurna. Tidak bisa dibayangkan. Tidak pernah kemudian kita merasakannya semisalnya dari anggur-anggur dunia. Kalau dia mau dibandingkan dengan anggur yang ada di jannah dan lain sebagainya, apabila kita membaca di dalam Al-Quran sama madu, susu yang ada di jannah, perbandingannya dengan yang di dunia yang sama apa? Hanya namanya saja, hakikatnya tidak sama, berbeda, jauh lebih, yaitu sempurna dan tidak bisa dibayangkan. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya seseorang yang lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, dia bisa jadi kurang akal dan bisa jadi kurang iman, dan bisa jadi kurang dua-duanya. Akalnya kurang, tidak cerdas dia, memilih yang kemudian lebih rendah, yang kenikmatannya tidak sempurna dibandingkan kenikmatan yang sempurna, dan memilih yang tidak kejar, berarti apa? Tidak cerdas. Dan dari sisi keimanan dia juga kurang sempurna, bisa jadi dari sisi keimanan yang tidak sempurna. Dia tidak benar-benar meyakini tentang adanya akhirat, masih ada rasa ragu misalnya, atau tidak ragu tapi sebenarnya keyakinannya kurang kokoh. Atau bisa jadi dua-duanya, akalnya kurang, kurang cerdas, kurang bisa menetapkan pilihan yang betul-betul sesuai dengan akal sehat. Atau kemudian dia juga, yaitu apa, ada kekurangan keimanan pada dirinya, dua kekurangan sekaligus. Kurang akal. Di sini ada suatu permisalan yang begitu bagus dari sebagian ulama salaf, yang dia mengatakan kalau saja seandainya dunia itu adalah emas, kumpalan emas yang akan hilang, dan akhirat tersebut adalah suatu keramik tapi kekal, akan tetap ada pada seorang manusia, tidak akan hilang. Seorang yang berakal tentu saja memilih apa? Keramik tadi. Benda keramik, bukan emas. Nah, begitu bagus dibandingkan yang emas. Tapi yang emas ini tahu dia, ini hilang. Ini bakal hilang ini. Ini keramik. Tapi ini awet, kekal, lama ini. Atau enggak kekal, mungkin apa namanya, lebih lama lah. Lebih tahan lama. Maka seorang yang berakal pasti memilih yang keramik tadi walaupun tidak kekal, atau walaupun apa kemudian tidak senilai emas tadi, tapi lebih kekal. Lah, bagaimana keadaannya sedangkan yang namanya dunia itu seperti keramik dan akan hilang, hancur, tanah, dan akhirat itu perumpamaan sebagai emas dan kekal. Jelas seorang yang berakal bakal memilih emas yang kekal daripada keramik yang bakal hancur. Coba dibayangkan, sudah di depan kita misalnya, ini keramik bakal hancur, emas bakal tahan lama, kekal. Mana yang lebih? Tidak ada seorang berakal pun yang akan memilih keramik tadi. Maka itulah permisalan yang disebutkan oleh para ulama salaf sebagai nama salaf, dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan yang namanya akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih lama lebih kekal, abadi selama-lamanya. Dua perkara itu lebih baik. Emas lebih baik daripada keramik, dan dia abqa, lebih tahan lama, lebih bisa dinikmati untuk waktu yang lama. Maka jelas kalimat ini atau ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atau ingin menggugah akal pikiran dari seorang hamba, wal akhiratu khair, lebih bagus, lebih baik daripada kenikmatan dunia, wa abqa, dan lebih kekal. Maka orang yang berakal dengan ayat ini saja cukup sebetulnya. Dengan ayat ini saja cukup untuk kemudian dia menentukan pilihan dan mantap dalam memilih apabila dia memiliki akal. Maka itulah kiranya salah satu pelajaran yang bisa diambil dari cobaan-cobaan yang menerpa hidup kita. Tetap saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala, segala musibah, segala kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kita kaum muslimin di tempat ini ataupun di tempat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan-urusan kita semuanya. Mari kita akan melanjutkan apa yang kita bahas pada kesempatan yang telah lalu dalam bab al-muraqabah, bab mengenai pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap manusia dimanapun dia melakukannya, apapun yang dia lakukan atau apapun yang dia ucapkan, bahkan apa yang ada di dalam hati-hati manusia, Allah mengetahuinya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ar-rabi'u, yang keempat, itu hadis yang keempat, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, innakum la ta'lamuna atau innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ir. Kunna na'udduha 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Rawahu al-Bukhari. Bukan hadis tapi ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sungguhnya kalian telah melakukan, sesungguhnya kalian itu melakukan amalan-amalan yang kalian menganggapnya lebih ringan daripada rambut. Di mata kalian itu lebih ringan, lebih sepele daripada rambut. Itu amalan-amalan sayyi'ah, amalan-amalan dosa. Bagi kalian itu lebih ringan daripada rambut, sehingga kalian melakukannya siang dan malam. Kunna, dahulu kami, yaitu para sahabat, na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Kami dahulu menganggap perbuatan-perbuatan tersebut pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk al-mubiqat, perkara-perkara yang membinasakan. Jadi artinya apa? Ketika pada masa para sahabat, dengan mereka bersama Rasulullah SAW ataupun setelah beliau wafat, apabila mereka terjatuh kepada salah satu perbuatan-perbuatan tersebut, maka mereka menganggap Ini adalah dosa yang besar. Ini adalah dosa yang bisa membinasakan. Namun kemudian pada masa-masa setelahnya, masa-masa tabi'in, mulai kemudian mengendur anggapan tersebut yang awalnya dianggap suatu perkara yang akan membinasakan, kemudian pada sebagian generasi tabi'in menganggapnya biasa-biasa saja sampai itu tabi'in yang kemudian dinasihati oleh siapa Anas bin Malik. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Padahal tabi'in muridnya para sahabat, termasuk generasi yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Itu yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menimba ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Para sahabat. "Tsumma alladziina yalunahum." Kemudian yang setelah mereka, setelah para sahabat, murid-muridnya para sahabat, yaitu para tabi'in. "Tsumma alladziina yalunahum." Kemudian yang setelah mereka, itu yang menimba ilmu dari para tabi'in, yaitu disebut dengan atba'ut tabi'in atau tabi'u at-tabi'in, pengikutnya para pengikut. Pengikutnya para pengikut, yaitu pengikutnya sahabat. Para sahabat mengikutnya Rasulullah SAW secara langsung. Maka ini pada generasi yang masuk dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah melihat perubahan lebih, yaitu apa? Memudah-mudahkan suatu perkara yang dahulu dianggap oleh para sahabat sebagai dosa yang membinasakan. Pada masa sekarang dianggap, atau pada masa tabi'in dianggap ringan oleh sebagian tabi'in, bukan seluruhnya ya. Bukan seluruhnya ini maksud oleh Anas bin Malik, di sebagian yang kemudian yang menganggap seperti itu pada perbuatan-perbuatan yang dinyatakan tadi. Maka kalau pada masa tabi'in dianggap seperti lebih ringan daripada rambut, pada masa kita sekarang ini perkara-perkara yang dianggap oleh para sahabat mungkin tidak dianggap apa-apa, dianggap sesuatu yang betul-betul ringan, jauh-jauh lebih ringan daripada rambut. Maka benarlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta al-jabal." Seorang mukmin itu ketika dia melihat dosa-dosanya, seakan-akan dia sedang duduk di bawah gunung. Dia khawatir gunung tersebut akan menimpanya, longsor, jatuh menimpanya. Seorang mukmin. Adapun seorang yang fajir, seorang yang jahat, dia melihat dosa-dosanya adalah seperti melihat lalat saja. Seperti lalat saja. Dia gerakan tangannya seperti ini sudah beres. Itu bagi dia. Bukan isi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudut pandangnya ketika melihat dosa-dosanya seperti itu, menganggap remeh, menganggap remeh dosa. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk betul-betul waspada terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Maka sebagian ulama salaf mengatakan, "La tanzur ila sighar al-ma'siyah." Jangan kemudian melihat kepada kecilnya kemaksiatan. "Walakin unzur ila 'idami man 'asait." Akan tapi lihatlah kepada agungnya zat yang kamu bermaksud kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan ini cuma dosa kecil saja. Tidak apa-apalah melakukannya sekali, dua kali, tiga kali. Tidak apa-apa dosa kecil. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sholat. Kemudian banyak beramal soleh. Jangan itu yang kemudian dilihat. Lihat siapa yang kamu bermaksud kepadanya. Zat yang maha agung. Zat yang maha melihat. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Jangan kemudian seorang meremehkannya walaupun itu kemudian dianggap remeh oleh banyak orang. Maka kita lihat saja sebagai contohnya salat jamaah. Dahulu para sahabat sebagaimana yang diutarakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Laqad kunna qad ra'aytuna wa ma ahadun yatakhallaf 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh aku telah melihat bahwasanya kami dahulu, yaitu para sahabat dahulu, tidak ada yang kemudian tidak menghadiri sholat jamaah kecuali seorang yang munafik, yang betul-betul mengetahui kemunafikannya. Kalau sudah tidak sholat jamaah, tahu sudah bulan memang pantas dia sholat jamaah, karena dia memang munafik. Kita selalu tahu sama-sama dia memang seorang yang munafik. Pada zaman dahulu, pada zaman generasi terbaik, seperti itu anggapan mereka. Atau mungkin orang-orang ini juga memiliki uzur, kalau ini tentu saja memiliki uzur yang syar'i. Maka tidak mengapa untuk kemudian tidak menghadiri sholat jamaah seperti sakit. Nah, pada masa-masa setelahnya mulai mengendur dan pada masa sekarang bukan hanya sholat berjamaah yang kemudian ditinggalkan. Bisa jadi sholatnya sendiri sudah ditinggalkan. Sholat jamaah ya kita melihat bersama lah. Berapa banyak yang kemudian ketika telah dikumandangkan azan masih lalu-lalang di jalanan, tidak kemudian mampir ke masjid, tidak kemudian menjawab panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, atau masih bekerja di kantornya, atau masih bekerja di tempat-tempat kerjanya yang kemudian misalnya sebagai buruh bangunan masih mengerjakan bangunan tatok-tatok, yang kemudian juga sebagai operator alat berat misalnya masih di atas alatnya, masih beroperasi alatnya terus menerus, ya. Kalau pun berhenti untuk istirahat bukan untuk sholat, ya. Bisa jadi sholat setelah itu, bisa jadi. Tapi pada masa sekarang ini yang sangat memprihatinkan, sholat saja kemudian ditinggalkan. Di tempat kerja saja tidak sholat. Dilihat masih bekerja seperti itu, ternyata sepanjang waktu sholat tersebut, sholat zuhur misalnya, dia bekerja. Tidak ada kemudian dia stop kemudian melakukan sholat. Kalau stop masih melakukan sholat masih mending, walaupun kemudian dia berdosa karena tidak sholat jamaah. Namun ini tidak melakukan sholat sama sekali. Maka itulah keadaan kita pada hari ini. Dan kita melihat yang seperti itu, tidak kita ingkari. Siapa yang bisa mengingkari perkara seperti itu? Bagi kita meninggalkan sholat, atau bagi sebagian besar saudara-saudara kita meninggalkan sholat perkara yang enteng, mudah. Bahkan ini sebagian cuma sholat Jumat saja. Bahkan sebagian itu cuma sholat Eid saja. Dua kali setahun. Mungkin. Mungkin ada yang kenal orang seperti itu. Sholat cuma dua kali setahun. Sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Ada saja. Maka itulah pada zaman kita. Dan juga banyak perkara-perkara yang lainnya. Di antaranya menipu. Pada masa Rasulullah SAW, para sahabat mengetahui sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, bukan termasuk bagian dari kami. Ancaman yang sangat keras, bukan termasuk bagian dari kami, bukan termasuk bagian dari kaum muslimin maksudnya. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan kemudian mengeluarkan dia dari Islam, bukan itu. Cuma ancaman. Ancaman. Ini dosa yang besar. Maka seharusnya seorang yang menipu ini betul-betul khawatir dia tertimpa dosa yang besar seharusnya. Ya, para sahabat mereka mengatakan hal tersebut. Maka mereka takut untuk kemudian jatuh ke dalam perkara penipuan. Ya, pada masa sekarang yang namanya penipuan tersebar dan caranya macam-macam. SMS penipuan, atau kemudian apalagi kebanyakan kita sekarang. Atau kemudian datang meminta sumbangan, ternyata bukan sumbangan untuk masjid, bukan untuk kemudian kepentingan umat, untuk kepentingan pribadi. Dan macam-macam cara penipuan sekarang. Tidak takut sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ancamannya keras, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, menipu kaum muslimin, bukan termasuk bagian dari kami. Dan juga diantaranya yaitu sifat dusta. Para sahabat tahu tentang keharamannya dusta. Dan mereka khawatir apabila sekali berdusta maka akan terjatuh kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kejahatan yang lainnya. Karena mereka tahu sekali dan mendengar langsung dari Rasulullah SAW, atau kemudian mendengar dari orang yang mendengar dari beliau SAW, bahwasanya beliau berkata, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, bahwasanya kedustaan itu akan membawa kepada kefajiran, perbuatan-perbuatan jahat, dan bahwasanya perbuatan-perbuatan jahat akan membawa dan menyeret kepada neraka. Mereka tahu mendengar sendiri atau kemudian mendengar dari sahabat yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan yang demikian. Apa mereka meyakini dan kemudian menjauhi perbuatan dusta? Adapun kita, maka kita bermudah-mudahan dalam mengatakan dusta, untuk kemudian membuat orang ketawa misalnya, kita menceritakan candaan-candaan yang sebetulnya tidak ada hakikatnya, tidak betul-betul terjadi, supaya orang ketawa saja. Ini kemudian juga bukan suatu alasan yang dibenarkan untuk berdusta, membuat orang ketawa, membuat majlis menjadi hidup. Jadi juga termasuk yang suatu yang dianggap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang-orang yang berdusta untuk kemudian memakan harta orang lain, meminjam sesuatu atau kemudian meminjam harta senilai berapa juta, senilai tertentu, kemudian dia mengatakan, tidak, saya tidak pernah meminjam, tidak, saya sudah membayar. Berdusta hanya karena dunia. Maka itulah yang terjadi pada masa sekarang ini. Belum lagi apabila kita menyebutkan tentang perkara zina, betul-betul tersebar. Apalagi ketika kita mengatakan tentang, membicarakan tentang permasalahan riba, betul-betul tersebar. Manusia kemudian menganggapnya enteng. Kalau nggak riba gimana bisa punya rumah? Kalau nggak riba bagaimana bisa punya mobil? Kalau nggak riba bagaimana bisa punya motor? Kalau nggak punya motor bagaimana bisa kerja? Dan yang sebagainya. Dengan alasan-alasan yang kemudian intinya duniawi. Ini dia. Nah, tadi seorang yang berakal dan beriman, yang seperti ini, seperti ini, dia benar bisa memilih riba ataupun kemudian nggak apa-apa, itu agak sederhana sedikit, agak sulit sedikit, tapi kemudian tidak menjatuh kepada perkara-perkara yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak perhatikan itu. Hanya kemudian yang menganggap ini enteng pada zaman sekarang, padahal Rasulullah SAW bersabda yang namanya riba itu ada berapa cabangnya? 70 cabang. Olah-olah misalnya 70 atau 72. Yang paling entengnya adalah sebagaimana seorang itu, maaf-maaf ya, itu mencampuri ibunya sendiri. Riba besar. Yang paling entengnya seperti itu. Bagaimana kemudian yang paling parahnya? Hati-hati. Ini tersebar dan orang menganggap enteng. Kredit. Enak kalau punya penghasilan. Seperti ini. Maaf-maaf kalau yang tersinggung. Ya, ini memang seperti ini. Ancaman dari Rasulullah SAW betul-betul menunjukkan apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik ini benar-benar terjadi. Pada masa beliau, pada masa tabi'in, atau kemudian lebih-lebih lagi pada masa kita sekarang. Allah alam besar sudah masuk official. Seperti ini. Cuma ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Allah alam besar. Atau kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilakan terlebih dahulu sebelum kita tutup majlisnya. Apabila tidak ada yang ditanyakan, maka kita tutupkan majlisnya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam.